الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nikmat diberikan dikaruniakan oleh Allah hidayah taufik untuk menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang luar biasa yang kita wajib syukuri. Ikhwan fiddin, na'azakumullah. Pada petang hari ini saya akan menyampaikan beberapa nasihat atau wasiat yang disampaikan dan selalu disampaikan oleh para ulama ahli sunnah dan juga diantaranya oleh seorang ulama ahli hadith pada zaman ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam beberapa kitabnya yang saya akan menjelaskan kepada antum satu persatu dari nasihat para ulama dan juga nasihat Syekh Al-Albani. Nasihat mereka singkat, tetapi saya akan jelaskan dengan dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga untuk antum sekalian. Akhwan fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita bisa mengadakan daurah yang seperti ini. Daurah yang diadakan oleh beberapa ikhwan tujuannya agar kita memahami Al-Qur'an was Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena itu kita berusaha untuk berpegang kepada manhaj yang hak ini. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Nasihat para ulama yang saya akan sampaikan ini, yang pertama, ikhwan fi din, a'azakumullah, yaitu al-ikhlas. Di dalam kita melakukan apa saja itu harus ikhlas karena Allah SWT. Kita menuntut ilmu, kita mengajar, kita berdakwah, kita mengurus dakwah, atau melakukan apa saja amal-amal soleh, semuanya harus didasari dengan ikhlas. Dan ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ikhlas ini dasar diterimanya amal, asas diterimanya amal yaitu ikhlas. Tanpa keikhlasan enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang masyhur dan antum sudah hafal hadisnya, hadis yang pertama dalam arba'in, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung dari niatnya dan seseorang akan mendapatkan menurut apa yang dia niatkan. Tentu yang diniatkan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hunafa dengan lurus, berikhlas karena Allah. Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadah kamu kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ikhlas yaitu kita mentauhidkan Allah dengan ikhlas, kita melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena yang lain, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas merupakan dasar diterimanya amal. Dan ini harus diperhatikan semuanya oleh setiap muslim dan muslimah, kepada para penuntut ilmu dan juga kepada para da'i, para ustaz. Dia harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita belajar menuntut ilmu aja, ini harus ikhlas karena Allah. Kalau dia mengharapkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya, oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang mestinya dilakukan semata-mata karena Allah, tapi dia menuntut ilmu untuk mengharapkan sesuatu dari dunia, liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, untuk mengharapkan dunia, apakah dia belajarnya untuk mendapatkan uang, harta, atau dia belajarnya untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan, atau ingin mencari nama supaya terkenal, orang yang belajarnya karena itu, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, kata Nabi, dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat, dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Jami' As-Saghir dan juga beberapa kitabnya yang lain. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, ikhlas ini penting dalam kita melakukan amal-amal saleh. Faktor ikhlas sangat menentukan. Makanya kalau antum lihat bagaimana perkataan para ulama terdahulu itu dikenang dan selalu diingat. Kenapa? Faktor keikhlasan. Kenapa dakwah mereka diterima umat ini? Karena ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini harus diperhatikan dan wajib kita perhatikan. Banyak orang menuntut ilmu, tetapi bertahun-tahun dia menuntut ilmu tidak mendapatkan apa-apa. Bertahun-tahun menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Faktor keikhlasan tidak ada. Ikhlas. Makanya ikhlas ini dasar diterimanya amal. Dan yang akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ikhwan fi din, jazakumullah, keikhlasan kita. Allah tidak akan melihat rupa kita. Allah tidak akan melihat tubuh kita, jasad kita. Yang Allah lihat yaitu hati kita dan amal. Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, cantik atau tidak cantik. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, apakah dia pendek atau tinggi atau gemuk atau kurus. Allah tidak akan lihat. Yang Allah akan lihat, kulubikum wa a'malikum, kepada hati dan amal. Yang Allah akan lihat yaitu hati kita ikhlas atau tidak, dan amal kita. Amal kita sesuai dengan sunnah atau tidak. Yang Allah akan lihat yaitu hati dan amal. Makanya ikhlas ini penting. Dan ikhwan fi din, azakumullah, hati yang ikhlas, yang semata-mata melakukan ibadah karena Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, yang dilakukan dengan ikhlas, ini akan selamat nanti pada hari kiamat. Hati yang ikhlas itu yang akan selamat pada hari kiamat. Bukan harta yang banyak, bukan kedudukan, bukan yang lain, bukan. Yang bermanfaat di hadapan Allah pada hari kiamat, yaitu hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Harta harta tidak bermanfaat nanti pada hari kiamat. Hubungan nasab tidak bermanfaat. Anak akan lari dari orang tuanya lari dari suami, terus semuanya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua akan lari. Seorang istri dari suaminya, seorang anak dari orang tuanya, saudara dengan saudara, semua akan lari. Mempertanggungjawabkan apa yang ada yang dilakukan di dunia ini. Maka yang bermanfaat nanti bukan harta dan anak-anak, yang bermanfaat orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa qalbun salim? Apa hati yang selamat? Yaitu hati yang ikhlas. Ikhlas mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini ikhlas. Menjauhkan segala macam bentuk riya, mengharapkan sesuatu dari dunia. Kemudian mengharapkan pujian dari orang, sanjungan. Harus ikhlas karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Manusia tidak punya sorga, manusia tidak punya neraka. Manusia tidak punya ganjaran dan pahala. Tapi yang punya sorga hanya Allah, yang punya neraka Allah, yang memberikan ganjaran pahala yaitu Allah SWT, bukan manusia. Jangan mengharapkan sesuatu. Dunia dan seisinya ini hina, lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan setetes air pun kepada orang kafir. Lau kana fid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin lam yasqi kafiran syarbata ma'in. Allah enggak akan memberikan setetes pun air kepada orang kafir. Dunia ini enggak ada harganya. Jadi yang mengharapkan sesuatu dunia, tujuan kita adalah akhirat. Hidup kita tujuannya akhirat. Maka untuk itu ikhwan fil din, ikhlas, harus ikhlas. Karena itu yang akan datang kepada Allah dan itu yang akan selamat. Keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan tauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Baik itu syirkun akbar, syirik yang besar, maupun syirkun asgar, syirik yang kecil. Ikhlas, riya, jangan mengharapkan sesuatu. Kita mengadakan apa saja, acara apa saja, kita nuntut ilmu, kita berdakwah ikhlas karena Allah. Jangan ingin mengharapkan pujian dari manusia, sanjungan dari manusia, mengharapkan harta atau yang tidak. Ikhlas karena Allah SWT. Dan ini yang selalu diingatkan oleh para ulama, terus menerus. Dan antum bisa lihat kitab-kitab para ulama terdahulu, kitab turaf, kutub turaf, kitab-kitab para ulama terdahulu diingatkan ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Sampai pernah dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala, ada seorang ulama yang bernama Isyam Ad-Dustuwai rahimahullah. Kata dia, dibawakan riwayat hidupnya oleh Imam Az-Zahabi, biografinya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala. Kata beliau, belum pernah aku mengatakan kepada diriku, setiap aku menuntut ilmu ini aku lakukan ikhlas karena Allah. Aku tidak mengatakan ini ikhlas karena Allah, karena aku takut, khawatir aku riya. Apa kata Imam Az-Zahabi? Dikasih ta'liq oleh Imam Az-Zahabi, wallahi wala ana, wallahi wala ana, kata Imam Az-Zahabi, demi Allah aku pun demikian, aku tidak tahu apakah aku nuntut ilmu ini belajar ikhlas karena Allah atau tidak. Aku berdakwah karena Allah ikhlas atau tidak, kita tidak tahu. Ini dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab yang Siyar Alamin Nubala. Kitab Siyar Alamin Nubala itu tentang biografi para ulama yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud dan yang lainnya. Itu 26 jilid. Kitab itu 26 jilid, masih berbahasa Arab. Dan dibawakan di dalam kitab-kitab itu bagaimana penjelasan para ulama terdahulu, mereka ikhlas dalam melakukan amal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mereka lakukan, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak dan yang lainnya, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. sampai memberikan sesuatu makanan kepada manusia, mereka lakukan karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikannya semata-mata karena Allah memberikan makanan kepada manusia. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan terima kasih dari manusia. Ikhlas karena Allah SWT. Dan ini dasar yang dijelaskan oleh para ulama. Diterimanya amal kita tergantung pada keikhlasan. Diterimanya dakwah kita karena keikhlasan kita. Kita menasihati umat, menasihati para dai, menasihati ikhlas karena Allah. Itu yang akan diterima oleh Allah SWT. Bukan karena ingin menjatuhkan orang lain, bukan sekedar untuk membantah, tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diterimanya amal. Dan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya banyak sekali tentang ikhlas. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, ini dasar yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita berusaha untuk ikhlas dalam setiap amal kita. Setiap amal kita yang kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah. Dan ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita membiasakan, kita harus melatih hati kita untuk ikhlas. Melatih hati kita untuk terus menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman di akhir-akhir surah Al-An'am, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah, demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Ini yang pertama ya ikhwanul fiddin, jazakumullah, wasiat para ulama dan dasar Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua ikhwanul fiddin, jazakumullah, kita harus terus talabul ilmi. Muwasalah talabul ilmi. Tidak boleh berhenti kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu harus terus. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita harus meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Apakah dia pekerja, pengusaha, pedagang, atau apa saja, tetap dia wajib talabul ilmi. Karena ilmu adalah wajib, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Dan tidak boleh berhenti kita menuntut ilmu sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak boleh kita sekali-kali menyatakan karena saya sibuk usaha, sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk, tidak boleh. Harus kita meluangkan waktu dalam sepekan untuk menuntut ilmu. Apakah 1 jam, 2 jam, 3 jam? Dan harus ada waktu kita sebagai talibul ilmi untuk membaca. Minimal seorang talibul ilmi membaca 4 jam dalam sehari. Kalau tidak mampu 2 jam dalam sehari baca. Harus baca. Ayat yang pertama turun, iqra, baca. Disuruh baca, baca Al-Quran, baca sunnah Nabi SAW. Baca kitab-kitab para ulama salaf, baca. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak diterjemahkan, baca. Dan luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Ini jalan menuju surga. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita menuntut ilmu? Kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita ingin masuk surga. Bab Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan kita wajib talabul ilmi. Nomor satu talabul ilmi ini. Jangan dijadikan sampingan. Harus kita luangkan waktu untuk ilmu. Tinggalkan semua pekerjaan kita. Tinggalkan usaha kita untuk menuntut ilmu. Usaha tetap jalan, menuntut ilmu paling 1 jam atau 2 jam. Dalam sepekan. Atau 4 jam. Tapi harus ada menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Dan itu kenikmatan. Ikhwan fiddin, jazakumullah. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini, orang yang menuntut ilmu syar'i. Bagaimana tidak dikatakan bahagia? Karena dia adalah orang yang belajar Quran, sunnah. Dan ini sebaik-baik petunjuk. Dan sebaik-baik kalam. Quran dan sunnah. Maka nikmat. Antum merasakan. Kalau antum belajar. Seperti sekarang ini. Antum ikut daurah. Dibacakan ayat Al-Quran. Dibacakan hadis Nabi. Ada kenikmatan. Kesejukan dalam hati. Kenikmatan. Maka terus belajar. Menuntut ilmu ini wajib. Dan nikmat yang paling nikmat ikhwan fil din, jazakumullah, yaitu menuntut ilmu. Ilmu yang diberikan, ilmu agama ini enggak bisa dibandingkan dengan harta apapun juga. Enggak bisa dibandingkan dengan uang. Ilmu ini bermanfaat untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk semua manusia bermanfaat ilmu ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan Allah Muhammad telah mengajarkan kepada kamu Muhammad apa yang kau tidak ketahui. Sesungguhnya nikmat Allah itu sangat besar. Karunia Allah kepada engkau Muhammad sangat besar. Dalam surah An-Nisa ayat 114, ayat 113. Allah telah memberikan nikmat kepada Muhammad, nikmat yang besar, yaitu nikmat apa? Ilmu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, kata beliau bahwa nikmatul ilmi a'zamun ni'am, bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Nikmat diberikan ilmu, dikaruniakan ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i, ini nikmat yang paling besar. Jadi ikhwan fil din, ini nikmat, nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Dan beda antara ilmu dengan harta itu kurang lebih ada 30 perbedaan. Dijelaskan oleh Imam Muqayyim. Ilmu akan mengantarkan orang ke surga, sedangkan harta belum tentu akan mengantarkan orang ke surga. Ilmu akan mengajak orangnya untuk tawadhu, sedangkan harta kadang-kadang semakin banyak harta semakin sombong orang itu, semakin angkuh. Ilmu akan menjaga orang yang menuntut ilmu itu, sedangkan harta kita jaga, semakin banyak harta kita semakin bingung kita untuk menjaga harta itu. Ilmu warisannya para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma man akhadahu akhadahu bihadzin wafir, kata nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, yang mereka wariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, dia mengambil bagian yang sangat besar, yang sangat besar, yang banyak. Ilmu warisan para nabi, sedangkan harta warisannya orang-orang kaya. Makanya ilmu ini, ilmu syar'i, ikhwanul din, jazakumullah, ini harus terus kita mohon kepada Allah. Makanya nabi tidak pernah tinggal. Yang Allah perintahkan kepada Rasulullah apa? Rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Bukan "wa qul rabbi zidni malan." Bukan malan, tapi apa? Ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, bukan tambahkan aku harta. Tambahkan aku ilmu. Kalau antum belajar al-qada wal qadar, bahwa ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Wal arzak maqsuma. Wal ajal maktuba wal arzak maqsuma. Artinya ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah dan rezeki sudah dibagi oleh Allah. Dan seorang manusia tidak akan mati sampai rezekinya habis. Seorang atau makhluk tidak akan mati sampai rezekinya habis. Kalau rezekinya habis baru dia meninggal dunia. Ini Allah Maha Razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Maka disuruh kita beribadah kepada Allah SWT. Rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk kita menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah SWT. Lihat para ulama terdahulu, mereka menghabiskan hartanya untuk menuntut ilmu. Mereka berdagang, mereka berusaha, setelah dapat harta itu dipakai oleh mereka untuk menuntut ilmu. Kalau tidak ada harta, sampai apa yang bisa mereka jual, mereka jual. Dari harta bendanya yang ada di rumahnya dijual oleh mereka untuk talabul ilmi. Sampai mereka untuk beli kitab-kitab itu mereka jual hartanya, perhiasannya untuk menuntut ilmu, untuk membeli kitab-kitab bermanfaat, karena bermanfaat dunia dan akhirat. Ilmu yang kita berhenti, kita harus bagaimana kita menuntut ilmu dan kita menjunjung ilmu ini di atas segalanya. Ilmu, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu berapa derajat? Akan diangkat. Ini keutamaan ilmu. Dan kemudian ikhwanul fiddin, azakumullah, kita setiap hari berdoa kepada Allah, setiap pagi, setiap ba'da subuh, ba'da salat subuh, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ya Allah aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini doanya Nabi setiap pagi. Dan hadis ini sahih. Hadis ini saya masukkan dalam buku saya Doa dan Wirid. Saya masukkan juga dalam buku saya Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Menunjukkan bahwa ilmu ini bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Bahwa ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Yang kita minta kepada Allah setiap hari, ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan juga Tirmizi meriwayatkan. Maka kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu kalam tidak bermanfaat. Ilmu sihir, ilmu dukun tidak bermanfaat. Ilmu filsafat dan yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, ilmu ini antum perhatikan bahwa ilmu yang kita tuntut, ilmu syar'i, merupakan nikmat. Antum alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan hidayah taufik untuk talabul ilmi. Jadi bukan hanya dalam daurah ini kita menuntut ilmu, terus setelah daurah ini terus kita talabul ilmi. Cari guru-guru atau ustaz yang mengajarkan Quran wa sunnah la fahmi salaf. Jangan cari yang lainnya. Jangan belajar kepada ahlul bidah, jangan. Cari guru-guru yang mengajarkan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi. Belajar kepada mereka. Belajar kitab, dari satu kitab ke kitab yang lain sampai selesai. Dan berusaha untuk memahami dan mengamalkannya sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau kalian sudah selesai belajar, amalkan. Amalkan. Jadi ilmu untuk diamalkan. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, untuk menuntut ilmu syar'i ini harus berjuang. Tidak bisa orang mendapatkan ilmu dengan santai, sambil tiduran, sambil senderan begini dapat ilmu. Ya? Bagaimana akan dapat ilmu sambil senderan seperti ini? Enggak akan dapat ilmu. Dikatakan oleh seorang imam yang terdapat dalam Sahih Muslim, la yata'allamu al-ilma mustahyin wala mustaqbir. Tidak boleh menuntut ilmu itu orang yang malu atau orang yang sombong. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ini athar, ya, bahwa ilmu itu tidak akan diperoleh birahatil jism. La yunalu ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan tubuh yang ya sambil santai belajarnya, sambil sanderan, bersandar, ya, enggak akan dapat ilmu. Berjuang untuk menuntut ilmu itu bersungguh-sungguh. Menuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Antum di mana saja menuntut ilmu itu jangan dijadikan sampingan, sungguh-sungguh. Betul-betul pikiran kita tercurah untuk menuntut ilmu. Matikan semua HP, matikan. Ya. Matikan, semuanya matikan, kemudian jangan kita terpikir yang lain, belajar. supaya kita dapat ilmu. Dan sungguh-sungguh, kalau ada heras kemauan yang keras, antum akan dapat ilmu. Maka banyak orang yang nuntut ilmu, belajar, tapi karena enggak sungguh-sungguh enggak dapat ilmu. 10 tahun nuntut ilmu, enggak dapat apa-apa. Hatta juz amma enggak hafal. 10 tahun nuntut ilmu, juz amma enggak hafal. Ditanya tentang mana idza zulzilatil ardu zilzala, sudah bacanya salah, artinya enggak paham. 10 tahun nuntut ilmu. Disuruh baca idza zul, dibaca yang lain. Salah bacanya. Jadi belajar itu sungguh-sungguh sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Izazul enggak bisa. Ijajul. Ijajul jilatul arnu jiljalaha. Sudah beda artinya. Jadi belajar sudah enggak bisa, baca Quran enggak bisa. Ini apa yang dipelajari selama 10 tahun? Baca Al-Quran enggak bisa. Kemudian dia tidak tahu juga artinya. Kemudian setelah itu tidak mengamalkannya dan tidak bertambah takut kepada Allah SWT. Ilmu ini harus kita tuntut dengan sungguh-sungguh dan setelah itu bertambah takut kita kepada Allah SWT. Makanya yang dikatakan oleh Imam Ahmad apa? Al-ilmu khasyatullah. Yang dikatakan ilmu apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Semakin tambah ilmu kita, semakin kita mengaji, semakin kita belajar, tambah takut kepada Allah. Larangan-larangan Allah, batas-batas Allah kita jaga, jangan kita langgar. Betul-betul kita perhatikan. Saya kembali tentang ilmu ini, ikhwan fi din, jazakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah telah mengatakan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Akhi, lan tanala al-ilma illa bi sittatin, sa'umbika an tafsilaha bi bayani: dzaka'un wa hirsun واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان." قال ابن شافعي: "وهي صدراءكم، engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara." Kata Imam Syafi'i, engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Zaka, itu ada kepandaian. Yang kedua hirs, ada kemauan yang keras, ada kesungguhan kita dalam belajar ini. Tidak boleh kita menuntut ilmu itu seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, bermalas-malasan. Sungguh-sungguh, harus ada kemauan yang keras. Kemudian yang ketiga, ijtihad, bersungguh-sungguh. Yang keempat, bulughah, ada bekal. Dulu para ulama, mereka ingin belajar ke satu tempat, perjalanan satu bulan, itu sudah bawa bekal. Ya, makanan, segala macam, tinta, karena dulu tidak ada ballpoint seperti ini. Jadi mereka harus isi tinta, sudah dibawa dengan ontaknya. Makanan untuk satu bulan perjalanan. Jadi kurma, gandum, dan yang dibawa dengan ontaknya. Bulughah, harus ada bekal. Dia sudah tinggalkan untuk istrinya dan anaknya, memberikan nafkah, kemudian dalam perjalanan pun dia sudah siapkan untuk belajar, sungguh-sungguh. Bulughah, ada bekal. Kemudian yang kelima, irsyadul ustaz, ada bimbingan ustaz. Mesti ada pengarahan dari ustaz, enggak bisa kita belajar dengan sendiri. Harus ada pengarahan dari ustaz. Kemudian waqtul zaman, lama waktunya, panjang waktunya. Jadi enggak bisa nuntut ilmu itu hanya sebentar. Sekarang sebagai pembukaan, enggak bisa nuntut ilmu dalam daurah 2 hari sudah dapat seluruh ilmu di kepalanya. Tidak mungkin, mustahil. Daurah 2 hari mendapatkan ilmu semuanya. Ini hanya miftah, pembuka saja, supaya antum sungguh-sungguh belajar tentang Islam ini. Belajar Quran wa sunnah menurut pemahaman salaf, nanti saya akan sebutkan lagi tentang nasihat para ulama untuk berpegang pada itu. Jadi daurah ini hanya pembuka, pembuka supaya kita betul-betul belajar sungguh-sungguh. Setelah itu kita belajar terus, muwasalah talabul ilmi, tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Makanya dikatakan oleh seseorang kepada Imam Ahmad dan Abdul Mubarak, sampai kapan kita nuntut ilmu? Ila anna dakhulal qabra. Dan berat yang lain, ilal mamat. Sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai kita masuk ke liang kubur. Sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai kita mati. Pernah ada seorang umurnya sudah 80 tahun, ditanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, apakah orang ini pantas, patut untuk nuntut ilmu?" Kalau dia patut untuk hidup, maka dia patut untuk nuntut ilmu. Kalau dia masih pantas untuk hidup, dia harus menuntut ilmu. Hatta 80 tahun umurnya, wajib talabul ilmi. Jadi enggak bisa dikatakan sekarang gilirannya anak muda menuntut ilmu, tidak. Orang tua wajib menuntut ilmu agar mereka paham tentang Islam ini. Ini yang dan menuntut ilmu akhwan fiddin, jazakumullah, itu bertahap, berjenjang. Saya bawakan dalam buku saya menuntut ilmu jabu surga, mulai dari kitab-kitab tauhid, usul salafa, kitab tauhid, Fathul Majid, syarah aqidah wasatiyah, kemudian syarah aqidah tahawiyah, kemudian syarah sunnah dari Imam Al-Barbahari, usul sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya, belajar itu aqidah. Kemudian baru nanti yang lainnya, kitab fikih antum juga pelajari. Cari kitab-kitab fikih yang ringkas seperti Al-Wajiz yang ditulis oleh Abdul Azim Badawi. Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitab al-aziz oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi. Itu pelajari ringkas. Atau mau lebih luas sendiri, Al-Mawsu' al-Fiqh al-Muyassara oleh Syekh Hussein Awaisha, 6 jilid. Tapi kalau ini Al-Wajiz 1 jilid, ditambah lagi nanti dengan fikih kitab-kitab yang lainnya. Yang penting kita tahu yang benar, yang hak, yang rajih dari pendapat para ulama. Tapi ya, mesti ada bandingan dari kitab-kitab yang lain. Ini pelajari, ilmu ini pelajari. Bukannya kita enggak mau belajar tentang fikih-fikih, tetap kita pelajari. Tapi yang awal apa? Yaitu apa? Kitab-kitab akidah, kemudian kita fikih. Dan kita harus betul-betul memahami Islam ini, betul faham. Dan kita kalau diinginkan kebaikan oleh Allah, kita harus paham agama ini. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman dia tentang agama. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah bahwa dia baik, menjadi orang yang baik, diberikan dia pemahaman tentang agama. Ini yang kedua, yaitu kita harus talabul ilmi dan harus betul paham dan tahu adab-adabnya untuk talabul ilmi. Yang ketiga, ikhwan fiddin, jazakumullah, yaitu al-amal salih. Yang ketiga, harus kita melakukan amal salih. Berlomba-lomba dan melakukan amal salih. Jangan sekedar untuk ilmu saja, tapi harus belajar dan harus mengamalkan. Bahwa Allah menyebutkan amal salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sudah saya bawakan kemarin ayatnya dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fatih, dalam surah As-Saff, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun." Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, wadin hak, dan agama yang hak, agar Allah tampakkan agama ini di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik tidak senang, tidak suka. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud dengan dinul haq, al-amalus salih. Jadi Rasul diutus oleh Allah membawa dua, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, agar Allah menampakkan agama ini, meninggikan agama ini, menjayakan agama ini di atas seluruh agama. Dan meskipun orang-orang kafir itu tidak suka, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Fatihah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi ikhwan fiddin, jazakumullah, ilmu dan amal saleh. Al-amal salih. Dan ini harus terus melakukan amal salih. Dan orang yang tidak akan rugi selama-lamanya, orang yang beriman, menuntut ilmu, melakukan amal salih. Wal asri innal insan lafi khus ila alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia sungguh-sungguh dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, dan saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Al-amal salih. Dan surga diwariskan untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan amal salih. Tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Dan kita semua ikhwan fiddin, jazakumullah, ingin bertemu dengan Allah. Kenikmatan yang paling nikmat, melihat wajah Allah pada hari kiamat. Bagaimana kalau kita ingin bertemu dengan Allah? Kita melakukan amal saleh. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, di akhir surah Al-Kahfi ayat 110 dalam surah Al-Kahfi, barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh. Dan janganlah ia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh. Ikhwan fil din, azakumullah. Nasihat yang ketiga ini, lakukan amal saleh harus terus. Continue, dawam terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tidak boleh berhenti amal saleh ini. Dan juga amal saleh ini akan menghindari kita dari berbagai macam fitnah. Dan zaman sekarang ini zaman fitnah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laylil muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal, fitanan, fitnah-fitnah, kaqita'il lail mudlim, seperti malam yang kelam. Fitnah ini seperti malam yang kelam. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi hari orang itu mukmin, wa yumsi kafiran, sore hari dia sudah kafir, petang hari kafir. Wa yumsi mu'minan, petang hari dia mukmin, wa yusbihu kafiran, dan pagi hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya dengan dunia. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nabi menyuruh apa? Yaitu Nabi menyuruh kita badiru bil amal, segera melakukan amal-amal saleh. Karena apa? Fitnah sudah banyak, fitnah, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam. Orang saling menuduh, saling menghujat, segala macam fitnah yang ada. Lakukan amal-amal saleh. Antum sebagai talibul ilm, sebagai talabatul ilm, sebagai penuntut ilmu, jangan disibukkan dengan perpecahan, dengan perselisihan. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan ilmu. Baca kitab-kitab dan amal saleh. Amal saleh, lakukan amal saleh. Dilakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya, lakukan amal-amal saleh itu. Lakukan amal saleh. Jadi ikhwan fil din, azakumullah wa akhwat fillah, azakumullah. Kita harus berusaha untuk talabul ilmi dan amalkan amal saleh. Dan amal saleh ini syaratnya apa? Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ini yang ketiga. Yang keempat, ikhwan fil din, azakumullah. Yang keempat yaitu nasihat para ulama, antara Syekh Al-Albani menasihati, yaitu alaikum bil kitabi was sunnah wa ala fahmi salaf. Dalam kalian berpegang Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Nasihatnya berpegang pada apa? Berpegang pada Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Kalau orang bertanya, kenapa kita harus mengikuti pemahaman salafus saleh? Kenapa kita harus mengikuti, wajib mengikuti pemahaman salafus saleh? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka, salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti jejak salafus saleh. Allah yang mewajibkan kita. Allah akan meredai orang-orang yang mengikuti jejak salafus saleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berwasiat untuk berpegang dengan manhaj salaf. Dan dalil-dalilnya saya sudah sebutkan di dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Kurang lebih ada 60 dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. 60 dalil. Di antara sekian banyak dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, saya akan sebutkan beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Allah memerintahkan dalam ayat ini apa? Mengikuti jalannya kaum mukminin. Kaum mukminin pertama kali, kaum mukminin yang beriman kepada Rasul, para sahabat. Maka orang yang tidak mengikuti jejaknya salafus saleh, maka dia sesat di muka bumi ini, dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini firman Allah. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, surah 9 ayat 100, was-sadiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum radwan wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya, dan itu kemenangan yang besar. Dijelaskan oleh Imam Muqayyim dan juga oleh para ulama yang lain, Allah menyebutkan generasi yang pertama muhajirin ansar, siapa? Sahabat, nggak ada lagi yang namanya muhajir ansar, itu para sahabat. Dan Nabi doakan mereka keampunan, dan Nabi mendoakan mereka untuk masuk surga, muhajir ansar. Orang yang mengikuti mereka muhajir ansar, kata Allah, Allah redha. Kita semuanya ingin mencari keredhaan Allah. Kita hidup ini ingin mencari keredhaan Allah. Untuk mendapatkan keredhaan Allah, kita wajib mengikuti jejak salafus saleh. Ini maksud salafus saleh itu para sahabat. Kemudian setelah itu baru tabi'in, kemudian bertabi'in tabi'in. Tiga kurun yang terbaik, khairun nasi qarni, tsumma alladziina lahum, tsumma alladziina lahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, yang sesudahnya, yang sesudahnya. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi mengikuti jejak para sahabat akan diridhai Allah dan akan dijamin dengan surga. Dan ini qanatuddin azakumullah, bukan hanya untuk kita saja, semua kaum muslimin termasuk para dai, para ustaz, dia harus mengikuti jejak salafus saleh. Dan para ustaz, para dai juga, mereka harus paham tentang Quran dan sunnah, dan tidak boleh dia berdakwah kalau dia tidak punya ilmu. Ini harus perhatikan. Para dai, para ustaz, para talibul ilm, dia tidak boleh berdakwah sampai dia memahami tentang Islam ini, sampai berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, Allah merintahkan, "Hadhihi sabili, ini jalanku, ini sunnahku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa manittabi, aku dan orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik." Anda perhatikan dalam ayat ini, surah Yusuf ayat 108. Allah berfirman dalam ayat ini, yaitu, katakan Muhammad, ini jalanku. Katakan kepada semua manusia. Kita juga harus jelas kepada kaum muslimin, ini jalan kita yang kita tempuh, jalan yang hak, mengikuti Quran wa sunnah la tahmis salam. Ini jalan kita yang hak. Ini jalan mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk kepada sunnah, melarang mereka dari syirik, melarang mereka dari bid'ah. Ini jalan kita. Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku. Jalan ini yang aku tempuh, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Katakan kepada semua manusia. Dan para da'i juga menyampaikan demikian. Kalau dia sebagai pengikut Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat ini bahwa ini jalan yang kita tempuh, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ala basiratin, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Antum perhatikan, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi kita. ad'u ila Allah, jangan ila nafsi. Ada para dai, para ustaz ngajak, bagaimana supaya dia menyanjung dirinya? Supaya ustaznya dibesarkan, diangkat, disanjung, enggak boleh. Ajak manusia kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada golongan kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, bukan ke jalan diri kita, kepada kelompok kita, kepada partai atau yang lainnya. Tidak boleh dalam dakwah. Dakwah itu harus mengajak manusia dengan Allah, ala basirah, dengan dasar ilmu. Yang ketiga, dengan dasar ilmu. Kalau orang yang berilmu tidak berhak untuk berdakwah. Ilmu dan keyakinan. Yang ilmu yang dimaksud apa? Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ilmu syar'i yang dimaksud. Jadi orang yang berdakwah, orang yang paham dengan Al-Quran, itu yang berdakwah. Ilmu, ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan sunnah, ilmu syar'i. Ad'u ila Allah ala basirah, ana wa man ittabi'ani, aku dan orang mengikuti aku. Di ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Qayyim tentang wajibnya mengikuti pemahaman para sahabat. Karena para sahabatlah orang yang mengikuti Rasulullah, yang pertama kali mengikuti Rasulullah para sahabat, yang mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, memahami Quran sunnah, mendakwakan dan mengamalkannya para sahabat. Maka kita wajib mengikuti pemahaman salaf. Wa subhanallah, maha suci Allah. Dalam dakwah harus terus mensucikan Allah. Tidak boleh ada ta'wil, tidak boleh ada tahrif, tidak boleh mengingkari sifat-sifat Allah, tidak boleh ada kesyirikan. Harus mensucikan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah dalam dakwah itu. Dan menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kemudian yang keenam, yaitu wa ma'ana min musyrikin, dan aku tidak berbuat syirik. Harus bara, berlepas dari orang-orang berbuat syirik. Ini dakwah. Jadi mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dan Nabi SAW, ini ayat yang saya ingatkan kepada para da'i, wajib mengikuti mana salaf, dan dia harus berdakwah mengajak umat untuk mengetahui Allah. Kemudian akan terjadi nazakumullah. Dari wasit yang keempat ini, kita mengikuti mana salaf. Kalau orang bertanya kepada kita, kenapa kita mewajibkan kepada kaum muslimin dan para da'i untuk mengikuti mana salaf? Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jawabannya, karena ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan bahwa akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan, dan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Tanyakan kepada para dai dan ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Tanyakan kepada para ustaz, antum ingin masuk surga atau tidak? Umat, kata Nabi, berpecah, dan hadis ini sahih. Sahih. Kata Nabi, satatariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, satu yang masuk surga, kata Rasulullah. Satu yang masuk surga, yaitu al-jama'ah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lagi, ketika Nabi ditanya, siapa yang selamat, Rasulullah? Ma'ana alaihi liyaum wa ashabi. Itu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi orang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya, itu yang masuk surga. Nah, kita sekarang mengajak umat untuk mengikuti pemahaman salafus saleh, Al-Qur'an dan Sunnah, fahmi salaf. Berpegang teguh. Nabi sudah bersabda dalam wasiat yang terkenal dengan wasiat perpisahan. Ada buku saya judulnya Wasiat Perpisahan. Nabi bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fa sayara khilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i al-mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz." وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nabi bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, mereka akan melihat perselisihan yang banyak, mereka akan melihat perpecahan yang banyak, dan akan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para khalifah yang terpimpin dan lurus, sunnahnya para sahabat yang terpimpin lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Hati-hati, kata Rasulullah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan Nabi yang sudah mengatakan demikian. Setiap bid'ah sesat, Nabi yang mengatakan. Bukan kita yang mengatakan. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat, Rasulullah SAW. Tidak ada yang namanya bid'ah hasan. Dalam Islam tidak ada. Tidak ada beda hasanah. Ya, Nabi sudah ingatkan berpegang dengan pemahaman salat. Nabi yang sungguh. Jadi ini yang keempat, Fitin, kalau kita mau selamat dari berbagai macam perpecahan, fitnah yang ada, berpegang teguh Al-Quran Al-Sunnah ala fahmi salat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, Fitin, yang kelima, yaitu kita tidak boleh tinggal amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya sudah sebutkan dalam buku saya kaidah-kaidahnya. Amar ma'ruf mungkar tetap jalan. Untuk diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, tetap ingatkan. Yang ma'ruf. Yang ma'ruf sampaikan. Yang mungkar tinggalkan dan jauhkan, ingkari kemungkaran itu. Jadi ganjaran yang besar, keutamanya banyak amar ma'ruf mungkar. Dan di antara keutamaan umat ini dengan apa? Amar ma'ruf mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan amar ma'ruf mungkar ya ikhwan fillah jazakumullah ada ketentuannya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan dalam bukunya juga amar ma'ruf mungkar dan juga para ulama yang lain, yaitu harus dengan ilmu. Ikhlas karena Allah. Kemudian harus dengan lemah lembut dalam dakwah. Lemah lembut. Karena tingkatan iman berbeda. Hatta kita kepada istri kita juga mendakwakan dengan lemah lembut. Dengan anak kita dengan lemah lembut. Karena apa? Karena tingkatan iman juga berbeda-beda. Hatta kepada tokoh-tokoh alul bid'ah, kita sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Karena apa? Mereka tidak mengerti tentang Islam. Mereka tidak paham. Disampaikan dengan cara yang baik. Kalau belum apa-apa sudah dibantah, ya mereka juga tidak mau terima. Jelaskan yang hak kepada mereka dengan lemah lembut. Dan itu disampaikan oleh para ulama. Setelah itu, ikhwani harus sabar. Sabar. Ini tentang amal-amal yang mungkar yang harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin, jazakumullah. Ya, yang terakhir, yaitu kita tetap untuk melakukan akhlak yang mulia. Akhlak, akhlakul karimah. Dalam kita menuntut ilmu, dalam kita bergaul, dalam kita berdakwah, ini harus dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia bukan terbatas pada kita saja di antara kita, kepada kaum muslimin semuanya, kepada manusia dengan akhlak yang mulia semuanya. Nabi SAW bersabda, ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar dan juga Mu'ad bin Jabal, Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Misalnya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Dan berakhlaklah kepada manusia, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita memerlukan akhlak dan berusaha dengan akhlak yang mulia. Anda perhatikan dakwahnya Nabi, banyak orang-orang kafir masuk Islam dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Dakwahnya para sahabat diterima oleh umat karena akhlaknya yang mulia. Para ulama terdahulu diterima dakwahnya karena akhlak yang mulia. Anda menunjukkan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia dengan apa? Dengan kita bertemu kepada manusia dengan senyum, dengan salam, ucapkan salam kepada mereka, kemudian kalimat yang lemah lembut, kemudian juga kita membantu orang-orang yang susah, menolong yang susah, menahan gangguan, baik untuk diri kita dan orang lain kita tahan gangguan, kaful adzab. Akhlak yang mulia, tunjukkan dengan jujur, berkata yang benar dan yang lain, akhlak yang mulia. Makanya kedudukan yang paling tinggi kata Nabi, akmalul mu'min iman ahsanul khuluq wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ih. Orang mukmin yang paling sempurna iman yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Terus baik kepada istrinya. Ini akhlak. Dari qawli fi din jazakumullah. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga apa? Dua. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga dua. Yang pertama takwa kepada Allah SWT di mana saja kita berada. Yang kedua yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Jadi Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Nabi menyebutkan takwa kepada Allah. Yang kedua akhlak yang mulia. Takwa yaitu kita melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Dan kita selalu merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Ini takwa. Takwa kepada Allah, kemudian akhlak yang mulia. Jadi akhwan fil din, jazakumullah, kita ini memerlukan memperbaiki akhlak kita. Tetap menuntut ilmu, mengatakan amal saleh, mengikuti manhaj salaf, kemudian amar ma'ruf mungkar, kemudian kita ikhlas dan melakukan akhlak yang mulia. Akhlak, tunjukkan akhlak kita. Jadi jangan langsung kita menuduh orang atau membantah orang yang orang itu enggak paham apa-apa. Tunjukkan akhlak kita. Dengan akhlak itu insyaallah dakwah ini akan berkembang. Dan saya yakin dakwah Al-Qur'an was Sunnah al-Qomi sarapin di Malaysia ini akan berkembang. Tapi dengan ilmu, dengan amal, dengan ikhlas, tunjukkan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kajian kita, daurah kita, memberikan barakah kepada ilmu kita, kepada amal kita dan yang lainnya. Allah memberikan barakah. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk Anda sekalian. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita dihidupkan oleh Allah di atas sunnah dan diwafatkan oleh Allah di atas sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.